Anda akan tertidur. Tidur. Akan ku bilang jangan, hendak engkau bermain serong, serong ke kiri, atau pun kau hendak serong ke kanan. Bergaya zigzag dalam cinta, lena leni terlena sana sini, speak itu speak ini, kau taburkan janji. Engkaulah buaya darah, engkau buaya di udara, kau taburkan janji, namun tak satu pun engkau tepati. Kekasih mana yang tak terbius, kata-katamu mengandung narkotika, dan manis mulutmu bagai biang gula. Akan ku bilang jangan, hendak engkau selingkuh lagi, lagi, aduh aduh, selingkuh lagi. Kekasih mana yang tak terbius, kata-katamu mengandung pestisida, dan pahit mulutmu bagai jamu gendong. Baby.